Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada pembahasan hadis yang kelima dari babul qira'ati fis shalah yang dituliskan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang ternukil dari hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah mengutus seorang dari kalangan ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam tentunya untuk memimpin sebuah pasukan perang. Pasukan perang ini yang dinamakan dengan Sariyah, yaitu pasukan yang lebih kecil dibandingkan pasukan yang biasanya diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peperangan-peperangan yang besar. Hanya kisaran 4 sampai 500 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus si fulan min ashabihi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah tersebut, didapati oleh sahabat-sahabat yang lain bahwasanya ketika beliau selesai dari membaca surah dari sholat-sholat wajib yang ada, yakni sholat-sholat jahriyah, karena pemimpin sariyah, pemimpin pasukan tersebut otomatis akan menjadi amir safar. Ketika amir safar tersebut otomatis akan menjadi imam pada sholat-sholat yang ada. Maka ketika dia mengerjakan, atau beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengerjakan sholat-sholat jahriyah yang bacaannya bisa didengar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yang lainnya, maka didapati bahwa setelah membaca suratul fatihah, sahabat tersebut membaca surah tertentu. Ternyata setelah surah tertentu tersebut, pasti setiap sholat akan diakhiri dengan suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini menjadi sesuatu yang asing yang ada di sisi sebahagian para sahabat. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka sudah selesai dari misi yang diutus kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Tanyakan kepada beliau, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Fa sa'aluhu, maka para sahabat tadi menanyakan kepada si fulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faqal, kemudian beliau menjawab, li annaha sifatur rahman. Karena al-ikhlas itu terkandung padanya sifat ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, fa ana uhibbu an aqra'a biha. maka aku pun mencintai, aku suka untuk selalu membaca surah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka singkat cerita, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendengarkan jawaban dari sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menyampaikan sebuah kabar gembira, sebuah busyra, akhbiruhu annallaha taala yuhibbuhu. Sampaikan kabar kepada beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan beberapa penjelasan dari kalangan para a'immah, dan kita sempat memulai dari membaca apa yang dituliskan oleh al-imam al-allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah, ketika beliau menjelaskan bahwasanya al-mahabbah, yang namanya kecintaan itu, adalah dafi'un yatahakkamu bi'iradatil abdi. Yang namanya kecintaan tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dia rasa bisa mendekatkan kepada al-mahbub, kepada sesuatu yang dia cintai tersebut. Dan ini merupakan sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada setiap insan, kepada setiap manusia. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah berkaitan dengan hadis ini. Beliau menjelaskan, lihada tahakkamat mahabbatu hadha sahabi li rabbihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kecintaan yang sangat yang ada pada diri sahabat tersebut, maka itulah yang mengantarkan beliau untuk selalu membaca suratul ikhlas. Wa li sifati rabbih allati malakat alaihi qalbuhu wa masha'iruhu. Beliau radhiyallahu taala anhu wa arda ingin selalu dekat dengan sifat Allah subhanahu wa taala, yang mana sifatul rahman tersebut bisa menggetarkan dan bisa membuat kerinduan yang sangat di hati, di sanubari sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu wa arda. Tahakkamat fi iradatihi hatta ja'alathu la yastati'u tarka qira'ati suratil ikhlas. Kecintaan yang sangat tadi, kerinduan yang sangat tadi kepada sifat ar-Rahman, sifat-sifat Allah jalla wa ala, sampai menjadikan dia tidak mampu untuk meninggalkan dari membaca suratul ikhlas. Allati tashtamilu ala sifatillahi azza wa jal, yang mana suratul ikhlas tersebut terkandung, tercakup padanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mulia, yang maha suci, yang maha sempurna subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan yang besar ikhwati fillah yara'akumullah itu sampai-sampai menjadikan sahabat ini tidak bisa meninggalkan qira'ah suratul ikhlas, tidak bisa meninggalkan bacaan suratul ikhlas di setiap rakaat yang ada. Ini baru namanya kecintaan yang jujur, kecintaan yang tidak bisa jauh dari al-mahbub, tidak bisa jauh dari zat yang benar-benar dicintai oleh sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sampai-sampai apa? Hatta syakahu ashabuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sebahagian sahabat beliau, maksudnya sahabat dari Amir Sariyah tadi, para anak buahnya, orang-orang yang ikut pada misi tersebut yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kembali ke kota Al-Madinah, mereka mengeluhkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena seperti yang sudah kita sebutkan, ini adalah satu hal yang asing, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi kok bisa dilakukan oleh sahabat yang mulia tersebut? Akhirnya mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lijahlihim bima fi qalbihi, karena mereka tidak mengetahui apa yang mendasari sahabat yang mulia tersebut melakukan itu semua, menutup setiap rakaatnya dengan al-ikhlas, menutup setiap rakaatnya dengan al-ikhlas, terus demikian. Para sahabat tidak tahu alasannya, sehingga mereka menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakinnahum dhahabu syakina mutazammitina aw hasidin. Jadi mereka menuju sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar tidak mengetahui apa yang ada, apa yang mendasari sahabat tersebut melakukan hal itu. Tsumma raja'u hamidina wa mukabbirin. Mereka datang kepada Rasulullah alaihi wasallam dengan mengeluh, seakan-akan hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mengingkari dia melakukan satu hal yang baru dan yang seterusnya. Akan tapi ketika mereka sudah mendapatkan khabar, sudah mendapatkan bushra yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka para sahabat pun meletakkan kemuliaan pada sahabat yang mulia tersebut. Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Sampaikan kabar kepada beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Ini kedudukan yang mulia. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada beliau. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai tidak bisa meninggalkan suratul ikhlas dari setiap rakaat yang ada. Ya khawati filahi ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Ahmad ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah dengan ucapan beliau fiqhul hadis. Ada beberapa faedah dari hadis yang sedang kita bahas ini. Yang pertama kata beliau, awalan fihi jawazul qira'ati fi raka'atil wahidati bi surataini fa akthar. Di dalamnya terdapat sebuah hukum bolehnya seorang membaca lebih dari satu surah, membaca dua surah, tiga surah, dan yang seterusnya di dalam satu rakaat. Jadi hukum asalnya kan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah satu surah dibaca. Tapi dari hadis ini, faedah yang pertama ternyata boleh. Seperti sahabat tersebut sudah membaca suratul Alaq misalkan, ditutup dengan Al-Ikhlas, dua surah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fa'akthar. Dua surah, tiga surah, atau yang seterusnya, boleh. Karena ini memang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam pada salat-salat beliau alaihi salatu wasallam. Waqad rawa Al-Bukhari an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu ardah annahu qal inni la'arifu al-qara'in. Telah dinukilkan dalam periwayatan yang sahihah dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, yakni Abdullah bin Mas'ud, mengatakan inni la'arifu al-qara'in, sungguh aku mengetahui al-qara'in. Apa maknanya al-qara'in? Ay as-suwar allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainaha fir rak'ati. Al-Qara'in maksudnya adalah surah-surah yang sering disandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada rakaat-rakaat yang beliau lakukan, pada salat-salat yang beliau kerjakan alaihi salatu wassalam. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Artinya apa? Artinya Abdullah bin Mas'ud juga mendapati bahwa sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya membaca satu surah, terkadang beliau membaca dua surah, bahkan terkadang tiga surah, bahkan lebih. Maka dari sini kesimpulannya, faedahnya adalah bolehnya seseorang membaca lebih dari satu surah pada rakaat-rakaat yang ada. Apakah itu sholat wajib ataukah sholat sunnah? Bebas. Jadi tidak ada aturan bakunya harus Al-Fatihah disandingkan hanya dengan satu surah. Tidak. Dengan dua surah silahkan, tiga surah atau lebih pun silahkan. Begitu pula dibawakan dalil oleh beliau Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah yang kedua, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melakukan hal yang demikian. Warawa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa ardah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qara'a fi salatil laili bi suratil baqarati thumma an-nisa'i thumma ali imran. Adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, An-Nabi alaihi salatu wassalam qara'a fi salatil lail. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau membaca ketika mengerjakan salat malam. Artinya apa? Salat nafilah. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada salat-salat wajibnya alaihi salatu wassalam, begitu pula ternukil dari salat-salat nafilah yang beliau tegakkan. Ketika salat malam, kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah suratul Baqarah. Berhenti tidak, dilanjutkan dengan suratul Nisa. Berhenti sampai di situ tidak, dilanjutkan dengan Ali Imran. Al-Baqarah saja ikhwati fillah yarakumullah sudah 2 juz lebih. Ditambah lagi dengan suratul Nisa, ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Maka dua dalil ini menunjukkan faedah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, dan inilah faedah yang disebutkan oleh para fuqaha secara umum, bahwa bolehnya seseorang membaca lebih dari satu surah. Ikhwati fillahi rahimakumullah, ini bimbingan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi membimbing kita demikian. Nabi menuntun kita demikian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh terbaik yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam sudah sepantasnya untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin dalam salat-salat sunnah kita di rumah masing-masing, apakah itu qabliyah al-fajr, ataukah mungkin ratibah ba'dal maghrib, ataukah ba'dal isya, kita selipkan sunnah ini. Kita amalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kita sandingkan dua surah pendek, misalkan al-mu'awwidzatain dalam satu rakaat. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas dalam satu rakaat, enggak ada masalah. Dalam rangka mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fihi fadlu suratil ikhlas. Di dalam riwayat ini terdapat keutamaan suratul ikhlas. Wa annaha sifatul rahman. Dan terkandung di dalam suratul ikhlas ini adalah sifatnya ar-rahman, sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lidhalika kanat ta'dilu thuluthal Qur'an. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya suratul ikhlas ini bisa menyamai sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Karena sepertiga dari ayat-ayat Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan asma wa sifat, terkait dengan kemahasucian Allah, kemahasempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semua terkandung di dalam suratul ikhlas yang hanya beberapa ayat. Bayangkan satu Al-Quran itu 30 juz ikhwati fillah yarakumullah, berarti kan sepertiganya 10 juz. Suratul ikhlas yang hanya beberapa ayat saja disamakan, disandingkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan 10 juz tadi, thulutsul Quran, menunjukkan apa? Keutamaan yang luar biasa yang ada dalam suratul ikhlas. Sehingga sahabat tersebut sebenarnya sangat wajar apabila mencintai suratul ikhlas. Ayat demi ayatnya apabila diresapi, apabila ditadabburi, memiliki makna yang luar biasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memuliakan dari surah al-ikhlas ini. Kemudian beliau membawakan dalil yang menunjukkan akan hal ini, kama sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima rawahu syaikhan wa ghairuhuma. sebagaimana yang telah sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dan yang selainnya alaihim rahmatullah. Wa qad alafa syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Begitu pula Syekhul Islam rahimahullahu taala Ibn Taimiyah telah membuat sebuah karya ilmiah. Sebuah kitab. Sammahu, yang kitab tersebut dinamakan Jawabu Ahlil Ilmi Wal Imani Anna Suratal Ikhlasi Ta'luthal Quran. Jawaban para ulama, jawaban Ahlul Iman, bahwasanya Suratul Ikhlas itu benar-benar menyamai sepertiga dari Al-Quranul Karim. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dan selain beliau berdua dengan riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahiha bahwasanya Suratul Ikhlas ta'dil thuluthul Quran, bisa menyamai sepertiga dari Al-Quranul Karim. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun membuat karya ilmiah terkait dengan hal tersebut. Ini semua ikhwati fillahi rahimakumullah menunjukkan bahwasanya apa yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala yaitu Suratul Ikhlas, begitu pula dimuliakan oleh Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula sangat dicintai oleh sahabat tersebut yang menjadi Amir Syariah. Ini semua berdasar. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebahagian pihak mungkin mengejek, mengolok-olok atau yang semisalnya dengan Suratul Ikhlas ini, dengan ucapan sebahagian mereka, dan mereka ini dikenal sebagai seorang dai, orang yang menyeru, mengajak kepada Islam, menyeru agar selalu melakukan ketaatan, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang semisalnya. Akan tapi keluar dari ucapan-ucapan mereka, keluar dari lisan-lisan mereka, seakan-akan walaupun tidak secara sharih, walaupun tidak secara terang-terangan, lisanul hal mereka seakan-akan meremehkan surah Al-Ikhlas. Jangan apabila sholat kita hanya membaca kulhu kulhu kulhu kulhu saja. Kulhu ini apa ya? Surah Al-Ikhlas. Kemana tanggung jawab Anda sebagai seorang dai? Kemana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan kemuliaan yang ada di dalam Suratul Ikhlas? Anggaplah apa yang diucapkan tersebut adalah hanya candaan. Apakah pantas seorang dai menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan? Itu pertanyaan besarnya yang harus dijawab. Kalau dia katakan tidak pantas, ya untuk apa diucapkan di majelis umum lagi, di khalayak ramai? Kulhu kulhu kulhu. Ini kulhu wallahu ahad bukan surah yang sembarangan. Ayuhad da'i. Ini Suratul Ikhlas memiliki kemuliaan yang luar biasa. Bahkan seorang sahabah yang tidak pernah meninggalkannya mendapatkan jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jaminan kecintaan Allah Jalla wa ala. Mendapatkan jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu biasa untuk meremehkan apa yang datang dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fihi anna mahabbata hadhihi surah mujibatun li mahabbatillah. Di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah bahwasanya ketika seseorang mencintai surah ini, maka itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi ini tidak terkhusus ikhwati fillah yarakumullah hanya pada sahabat tersebut. Tapi kita masih berpeluang untuk mendapatkan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Kita masih berpeluang untuk mendapatkan keridhaan Allah Jalla jalaluh. Dengan apa? Dengan cara mencintai surah ini, Suratul Ikhlas. Bagaimana kalau sampai saat ini kita belum bisa mencintai Suratul Ikhlas? Mungkin kita kurang mentadaburi kandungan-kandungan ayat demi ayat yang ada di dalam Suratul Ikhlas tersebut. ayo pelan-pelan baca tafsir dari kalangan para ulama, terjemahan dari tafsir Sa'di, atau mungkin terjemahan dari tafsir Ibnu Katsir, atau mungkin dari para mufassirin yang lainnya yang dikenal akidahnya dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita baca berulang-ulang, niscaya kita akan bisa mendapati bahwasanya surat ini bukan surat yang biasa. Surat ini adalah surat yang luar biasa. Bayangkan ketika seorang mencintai suratul ikhlas, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dia gapai, keridhaan Allahu jalla wa ala bisa dia dapatkan. Luar biasa. Disampaikan oleh beliau alasannya, kenapa kecintaan seseorang bisa mendatangkan, yakni kecintaan seseorang kepada suratul ikhlas tersebut bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha sifatullah, wa man ahabba sifatallahi ahabbahullah. Ini kaidah secara umum. Karena di dalam suratul ikhlas tersebut terdapat sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ar-Rahman tadi yang disebutkan oleh sahabiyul jalil radiyallahu ta'ala anhu arda. Di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaidahnya, wa man ahabba sifatallahi ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula mencintai nama-nama Allahu jalla wa ala, asma wa sifat. Akidah besar yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah. Tidak mentakwilnya, tidak membagaimanakannya, tidak menafsirkannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, diterima. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ja'a rabbuk di dalam salah satu firman yang mulia, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan datang, ditafsirkan oleh sebahagian pihak yang tidak bertanggung jawab, maksud ayat tersebut bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang, maksudnya adalah amru rabbik, maksudnya adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang. Ketika Allah jalla wa ala lagi berfirman di dalam ayatnya, tabarakalladzi biyadihil mulk, ada lafaz yad di situ, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaan itu berada di tangannya. Tangan itu maksudnya adalah kekuasaan Allah tadi. Tangan itu maksudnya kudrah, kemampuan, kemahamampuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang tidak sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana mungkin pihak-pihak yang mentakwil, pihak-pihak yang menafsirkan, pihak-pihak yang menyelewengkan makna dari asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makna yang mereka inginkan, bisa mencintai sifat-sifat Allah jalla wa ala secara sempurna. Ini sekarang pertanyaannya, ikhwati fillah yarakumullah. Padahal kaidahnya jelas, man ahabba sifatallah ahabbahullah. Kalau kita benar-benar mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mencintai kita. Salah satu cara untuk kita mencintai sifat Allah subhanahu wa ta'ala apa? Yang menerima dengan lapang dada, amirruha kama ja'at, kata para ulama as-salaf. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ja'a rabbuk, Allah subhanahu wa ta'ala datang, ya sudah. Yanzilu Rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir dari arsy-Nya menuju langit dunia. Ya sudah, diterima apa adanya. Amirruha kama ja'at, sesuai dengan lafaz yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan lafaz yang datang dari firman Allah jalla wa ala, tidak perlu kita arahkan ke kanan dan ke kiri. Ini salah satu cara untuk kita mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai nama-nama Allah jalla wa ala, asma wa sifat. Sekarang cara meluruskan mudah, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ketika tadi dia menafsirkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ja'a rabbuk atau yanzilu rabbuna atau yang semakna dengan itu, bahwa yang dimaksudkan adalah bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah enggak mungkin turun ke langit dunia. Zat Allah enggak mungkin datang. Kenapa? Karena zat Allah sudah berada di mana-mana. Ini kesalahan demi kesalahan. Kita bahas satu persatu. Kalau dikatakan bahwa tidak mungkin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun dari arsy-Nya ke langit dunia, atau yang berkaitan dengan ayat tadi uja'a rabbuk, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu datang. Yang datang itu adalah keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah itu pegangan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala akan turun di thuluthil akhir, di sepertiga malam terakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Kepada seluruh para hambanya, man yad'uni astajib lahum, man yastaghfiruni aghfir lahum. Siapa yang memohon kepadaku, memanjatkan doanya kepadaku di sepertiga malam terakhir ini, aku akan jawab permintaan-permintaan mereka. Siapa yang memintakan ampun, meminta ampun dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di sepertiga malam terakhir tersebut, aghfir lahum, aku akan mengampuni mereka. Ini nukilan-nukilan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yarakumullah. Apakah amr? Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala? Keputusan Allah Jalla wa Ala yang mereka arahkan ke arah tersebut bisa mengucapkan hal tersebut? Apakah amru rabbik bisa mengatakan man ta'ani astajib lahum, man yastaghfiruni aghfir lahum? Bisa mengatakan yang demikian? Artinya kan akan ada kontradiksi antara satu akidah dengan akidah yang lain yang ada di sisi mereka. Oleh karenanya jalur selamatnya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama as-salaf, amir ruha kama ja'at, terima sesuai dengan apa adanya. Terima apa adanya. Yang datang lafadznya Allah Subhanahu wa taala yang turun dari atas arsy-Nya menuju langit dunia, sudah terima apa adanya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berada di tangan-Nya, ya sudah, terima apa adanya. Wajah Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat oleh kaum mukminin ahlul iman kelak di hari kiamat. Terima apa adanya sesuai dengan konteks yang ada. Mudah ikhwati fillah yarakumullah kalau kita memang mau mencintai asma was sifat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang balasannya apa? Al-jaza min jinsil amal, jazaan wifaqo, akan datang balasan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Ketika kita mencintai asma wa sifat yang ada di sisi Allah Jalla wa Ala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita sebagaimana sahabat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena beliau mencintai suratul Ikhlas yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan dalam karya al-Imam Ahmad An-Najmi ini sebuah khulasah, sebuah kesimpulan dari apa yang berkaitan dengan kecintaan asma wa sifat yang ada pada seorang hamba kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Khulasatul qaul, kata beliau, innal mahabbata sifatun min sifatillah. Sesungguhnya al-mahabbah, kecintaan ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala dari sekian banyak sifat-sifat yang lainnya. Jadi dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil pula adalah isbat sifatil mahabbah lillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, kecintaan kepada hambanya. Buktinya Allah mencintai hamba tersebut. mencintai sahabat tersebut yang tidak pernah meninggalkan suratul ikhlas di dalam sholatnya, di dalam rokaat-rokaatnya. Berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut, berarti Allah memiliki sifatul mahabbah. Kan demikian ahlu sunnah mengajarkan. Tapi sebahagian pihak, ada yang mentakwil, ada yang mentafsirkan, ada yang menyelewengkan bahwasanya makna dari mahabbah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ayyuri dabi mahabbatihi kiraat hadhihi surah. Maksudnya itu adalah membaca surah ini. Dan ini keluar dari ucapan Al-Imam Ibnu Daqiqil Eid alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibnu Daqiqil Eid alaihi rahmatullah, yang beliau menakwilkan. Dan ini sebuah kesalahan. Dan para ulama mengatakan bahwa beliau terjatuh pada kesalahan. A'immatus salaf tidak ada yang ma'asum, ikhwati fillah yara'akumullah. Dan ini yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Syekhuna Rabi' ibn Hadi, Syekhuna Ubaid al-Jabiri, dan yang lainnya. Tidak ada yang ma'asum. Syekh, bahkan Syekh al-Islam ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim. Begitu demikian kata Syekh Rabi' ibn Hadi di setiap majelis-majelisnya untuk mengingatkan kita. Jangan sampai ada yang merasa bahwa a'immah itu ma'asumin. Orang-orang yang terjaga dari kesalahan-kesalahan. Karya-karyanya tidak mungkin ada kekeliruan. Lah. Bahkan Syekh Rabi' ibn Hadi Umair sangat berbahagia apabila ada yang menghadiahkan dalam tanda kutip kepada beliau kekeliruan-kekeliruan beliau. Agar apa? Agar bisa rujuk dari kesalahan tersebut, kekeliruan tersebut. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika Al-Imam Ibn Daqiqil Eid alaihi rahmatullah memiliki kekeliruan, memiliki kesalahan, ini tidak lantas kita mengatakan bahwa Ibn Daqiqil Eid adalah seorang mubtadi yang tidak pantas untuk diambil ilmunya dan yang seterusnya. Tidak, dibahas oleh para ulama. Kesalahan beliau ada pada pentakwilan hadis ini ke arah yang tidak benar. Disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, qawlu Ibn Daqiqil Eid yahtamilu an yurid bimahabbatihi kiraat hadhihi surah khata'un. Ketika Imam Ibn Daqiqil Eid alaihi rahmatullah memberikan sebuah takwil bahwa mahabbah, kecintaan yang dimaksudkan di sini adalah qiraat hadhihi surah, ketika dia atau ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda membaca surah ini, itu kecintaannya, maksudnya ditafsirkan demikian. Karena Allah subhanahu wa taala tidak disifati dengan al-mahabbah, karena Allah jalla wa ala tidak disifati dengan adanya rasa cinta. Karena rasa cinta itu ada pada manusia. Berarti kalau kita mengisbatkan, menetapkan rasa cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Daqiqil Eid. Akan tapi kata Al-Imam An-Najmi dan A'immatus Salaf yang lainnya pun mengatakan khata'un, ini sebuah kesimpulan yang salah. Ini sebuah takwil yang salah. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Inilah Ahlus Sunnah. Al-Haq akan disuarakan sebagai Al-Haq, al-batil akan disuarakan sebagai al-batil. Siapapun yang membawanya, kita tidak terpengaruh dengan sebuah sosok yang berkarisma mungkin, yang berwibawa mungkin, yang tidak pernah salah, enggak akan. Ahlus sunnah tidak ada mentakdis ashkhas. Ahlus sunnah tidak mengajarkan untuk mensucikan pribadi-pribadi tertentu, fanatik terhadap pribadi-pribadi tertentu. Oh, mentang-mentang yang mengucapkan ini adalah al-imam Ibn Daqiqil Eid, imam min a'immati ahli sunnah. Bahkan syarah beliau terhadap al-imam Muslim alaihi rahmatullah luar biasa, memiliki faedah demi faedah. Ya sudahlah, tidak apa-apa kalau salahnya satu dua dijadikan sebagai bahan toleransi saja. Tidak demikian ahlu sunnah. Ketika salah, maka akan dihukumi oleh para ulama sebagai khata'un, sebuah kesalahan pula. Tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi antara al-haq dengan al-batil. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka yang benar kata beliau, khulasatul qaul, innal mahabbata sifatun min sifatillah. Mahabbah tadi, rasa cinta tadi, merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Thabitatun bil kitabi wa sunnah. yang memang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, telah ditetapkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi soffan. Wa qala, wallahu yuhibbul muttahhirin. Wa qala, inna allaha yuhibbul muttaqin. Ila ghairi dhalik. Ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang namanya al-mahabbah. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya subhanahu wa ta'ala. Dan gak perlu kita ta'wil, gak perlu kita selewengkan maknanya. Oh, makna kecintaan Allah tersebut adalah demikian, demikian, demikian. Seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Dakiqil Id alaihi rahmatullah. Makna dari kecintaan tersebut adalah ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, sahabat tadi, membaca surah ini. Nah, itu kecintaannya lah. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahabat tersebut, kecintaan yang sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Jalla wa'ala, kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus meluruskan syubuhat yang ada di sisi kaum Asy'ariyah. وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ. Ketika menuduh ahlu sunnah, menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah, berarti kalian telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana makhluk memiliki rasa cinta, Allah memiliki rasa cinta. Oh, tidak demikian ayuhal asy'ariyah. Tidak demikian ayuhal mubtadi'ah ad-dullal. Kecintaan Allah Jalla wa'ala dengan kecintaan makhluknya beda. Kita aja sesama manusia, kecintaan kita terhadap istri-istri kita misalkan, dengan kecintaan kita terhadap anak-anak kita berbeda. Kecintaan kita terhadap anak yang satu, kedua, ketiga, dan yang lainnya berbeda tingkatan-tingkatannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih mencintai Khadijah daripada Aisyah, lebih mencintai Aisyah daripada ummahatul mukminin yang lainnya. Jelas bertingkat-tingkat. Ini kecintaan sesama makhluk Allah Jalla wa ala. Bagaimana mau disamakan antara kecintaan Al-Khaliq, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka syubhat semacam ini adalah syubhat yang sudah basi dan sudah usang, tapi akan terus diangkat oleh mereka kaum Asy'ariyah. Maka kesimpulannya dilanjutkan oleh beliau, wa yajibu itsbatuha, maka wajib bagi kita menetapkan sifat mahabbah, kecintaan bagi Allah Jalla wa Ala, wa i'tiqadu ma'naha alladhi taqtadihi ala wajhil kamal alladhi yaliku bi jalalihi ta'ala. Dan sudah sepantasnya untuk kita menetapkan sifat tersebut sesuai dengan kesempurnaan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus mentakwil, tanpa harus kita selewengkan maknanya ke arah yang tidak kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillah ikhwati fillahi rahimakumullah. Dengan penjelasan ini berarti kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim ini berkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-6, yaitu hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, annannabiy sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad ibni Jabal, falaula sallaita bi sabbihi isma rabbika la'ala wasyamsi wadhuhaha, dan yang seterusnya akan kita bacakan riwayat ini pada pertemuan yang akan datang, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan khusus kepada sahabat yang mulia Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.